masa Bani Umayyah, masa di mana mereka mempunyai sikap yang keras dan tegas terhadap bid'ah. Waktu itu mereka mempunyai sikap tegas terhadap ajan orang-orang non-Arab, karena memang orang-orang non-Arab statusnya banyak dari mereka itu adalah mawali, orang-orang yakni budak atau bekas budak, atau negeri-negeri mereka, negeri-negeri yang diduduki oleh tentara Islam. Dan yang paling besar dari orang-orang ajam waktu itu ialah orang-orang Persia dan Romawi. Mereka mempunyai masa lalu, sejarah masa lalu, filsafat yang sangat mereka banggakan. Agama mereka dibangun di atas dasar falsafah, yakni agama yang dibangun di atas dasar hasil pikiran dan perasaan, gabungan antara pikiran dan perasaan diolah sedemikian rupa, kemudian disuguhkan di dalam bentuk adonan yang mengecohkan mereka dan kemudian dijadikan agama oleh mereka. Dua bangsa ini, bangsa yang dikatakan dibesarkan oleh falsafah, satu filsafat Persia dan satu filsafat Yunani, dua-duanya mempunyai latar belakang sendiri. Dan ternyata kedua-duanya itu bersatu di dalam hal latar belakang mereka ialah mereka kaum pagan, kaum paganis, penyembah berhala. Iya, kalau orang-orang Yunan ini penyembah bintang-bintang di langit, kalau orang-orang Persia ini penyembah api. Mereka percaya bahwa alam ini adalah kekekalan. Mereka yakin itu sih, bahwa alam ini tidaklah diciptakan oleh pihak manapun, tetapi dia menciptakan dirinya sendiri. Alam ini azali, tidak berpermulaan, dan alam ini abadi, tidak berakhir. Dua-duanya mempunyai keyakinan yang sama. Dua bangsa ini menjepit kedudukan posisi teritorial bangsa Arab yang muncul dari mereka, lahir dari mereka Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah mengendaki agamanya itu menjadi agama yang besar. Maka ketika agama ini masih baru dikenal dalam lingkungan yang kecil ini merasa terancam dengan keberadaan agama ini, terancam eksistensinya. Setelah lingkungan kecil ini di dengan hidayah Allah berhasil ditundukkan oleh Rasulullah SAW kepada agama Allah ini, lingkungannya semakin besar, tantangannya juga berarti semakin besar. Sekarang yang merasa terancam dengan adanya agama ini, terancam eksistensinya, ialah dua bangsa besar, Persia dan Romawi. Mereka yakin bahwa pemahaman mereka ini akan terancam. Karena itu mereka terus menyediakan berbagai makar-makar untuk mengubur Islam di negeri asalnya sebelum menyebar ke tempat lain. Tapi sudah Allah berjanji bahwa agamanya ini hendak dimenangkan atas seluruh agama-agama lain. Wallahu la yukhlifu mi'ad, dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Terus berjalan kejadian demi kejadian sampai kokohnya khilafah Bani Umayyah, di mana mereka mempunyai sikap keras dan tegas terhadap bid'ah, usyrik, wal kufur, dan mereka mempunyai satu konsensus politik bahwa tidak boleh turun-temurun dari khilafah ini mengangkat seorang pejabat dalam bidang apapun dari ajam, dari non-Arab, karena memang dalam posisi betul-betul orang-orang non-Arab mereka masih terikat dengan masa lalu sejarah bangsanya masing-masing. Begitu. Adapun dakwah Rasulullah SAW kepada kalangan Arab tinggal mengingatkan mereka tentang masa lalu nenek moyang mereka, yaitu Ismail dan kemudian Ibrahim alaihimas salatu wassalam. Itu nenek moyang mereka. Masa lalu sejarah mereka itu, yaitu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Tetapi bangsa-bangsa itu mempunyai masa lalu sejarah para tokoh-tokoh zindir, para tokoh-tokoh kubur. Nah, di situ terjadi kewaspadaan terhadap kemungkinan penyelusupan pemahaman agama masa lalu mereka ke dalam kalangan muslimin. Akhirnya datanglah masa pemerintahan Abbasiyah, khilafah Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah mereka itu tegas di dalam hal bid'ah syirkul kufur dan tegas pada konsensus mereka turun-temurun tidak akan mendudukkan pejabat yang dalam bidang apapun dari selain Arab, sekarang datang Abbasiyah merasa bahwa para pembantunya, orang-orang yang berjasa terhadap berdirinya Orde Abbasiyah, ialah orang-orang ajam, non-Arab, dan cenderung untuk curiga terhadap orang-orang Arab. Allah menakdirkan apa yang dikehendakinya. Sikap yang demikian ini bahkan sebagai konsensus nasional daripada khilafah Abbasiyah ini ternyata menjadi pintu yang besar. Maksudnya para pejabat-pejabat, sampai diceritakan bahwa dari para pejabat-pejabat itu disebutkan Menteri Keuangan zaman pemerintahan Harun al-Rashid seorang yang beragama Majusi. Bayang, Menkeu seorang yang beragama Majusi. Sampai kemudian datang juga waktu itu menristek zamannya pemerintahan Harun al-Rashid, seorang yang bernama Yahya bin Khalid Barnak bin Barnak, seorang Farsi berasal dari Persia, dan dia adalah seorang zindiq yang dia ini pengagum filsafat Yunani. Karena kedudukannya sebagai menristek ini tadi, maka dia mengajukan proposal dalam APBN negara waktu itu, minta bidang dia itu diberi pendanaan yang besar setingkat dengan biaya anggaran negara, biaya anggaran militer besar sekali. Belum sempat Harun al-Rashid mengganti orang ini, meninggal dunia, diganti oleh Al-Amin. Baru Al-Amin berapa saat berkuasa, meninggal dunia, datanglah seorang khalifah yang bodoh, Al-Ma'mun, adiknya Al-Amin. Al-Amin putranya Harun al-Rashid. Begitu. Maka orang ini terus mendapatkan pendanaan yang besar, dan karena kecenderungannya, kecintaan kepada filsafat Yunani, maka Yahya bin Khalid bin Barnak ini mengerahkan dana negara itu, mengiring para ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti bidang filsafat ke berbagai negeri-negeri asal Yunani kuno, ke Athena dan sebagainya, sampai menemukan satu negeri di sana yang katakan bahwa di situ ada bangunan tertutup turun-temurun. Orang-orang di sekitar situ adalah orang-orang Romawi, mempunyai kesepakatan dilarang untuk membuka bangunan itu. Bangunan itu tanpa pintu, tertutup dengan tembok tebal, tidak ada pintu. Temboknya itu mengelilingi atapnya dan terus seluruhnya, tembok semuanya. Di dalam bangunan itu, konon ceritanya ialah dari nenek moyang mereka, ketika mereka berhasil menguasai kota Athena, mereka mendapati kitab-kitab warisan daripada kerajaan Alexander the Great, yang perdana menterinya waktu itu ialah seorang zindiq, yaitu Aristoteles. Aristoteles ini muridnya Plato, Plato ini muridnya Socrates. Tetapi di sini Aristoteles ini mengembalikan pikiran-pikiran Socrates yang hampir mencocoki tauhid asma wa sifat yang ada di kalangan para nabi-nabi dan para rasul itu, dikembalikan oleh Aristoteles kepada agama paganisme Yunani. Kitab-kitab itu semua dikumpulkan di dalam bangunan itu oleh tentara Yunani, tentara Romawi ketika menduduki ibu kota daripada kerajaan Yunani tersebut. Karena para uskup waktu itu asatidzah, para uskup itu menganggap kalau bangsa Romawi membaca kitab-kitab ini, maka mereka akan meninggalkan agama Nasara dan menjadi ateis. maka mereka kumpulkan kitab itu di tempat tersebut. Allah takdirkan bukannya mereka membakar kitab itu, tetapi mengumpulkannya di bangunan itu, terus ditutup dengan bangunan kayak sekarang, barangkali betonnya tertutup sama sekali tanpa pintu. Yahya bin Khalid bin Barmak ini meneristeknya khilafah Abbasiyah ini, mengirim orang sampai ke tempat bangunan itu dan melakukan negosiasi dengan pejabat kerajaan Romawi waktu itu untuk dalam rangka persahabatan kenegaraan dibolehkan untuk membongkar bangunan itu untuk mengambil isinya, minjem, nanti dikembalikan lagi. Akhirnya raja mengumpulkan para uskup yang ada di sekitarnya dan kemudian bermusyawarah dengan mereka semua dan sepakat. Kata seorang uskup, wahai raja, saya punya pikiran, bagaimana seandainya gak usah dipinjamkan kitab-kitab, berikan saja sebagai hadiah kepada mereka. Kalau memang mereka senang itu, sesungguhnya kitab-kitab ini tidaklah masuk ke suatu negeri kecuali mesti hancurlah negeri itu dengan kitab-kitab tersebut. Gembira raja dengan usulan seorang uskup ini, maka disepakati dalam majelis itu dihadiahkan seluruh kitab, diambil oleh Yahya bin Khalid bin Barmak ini ke Baghdad dan kemudian dibentuklah di sana badan penelitian untuk menerjemahkan kitab-kitab tersebut ke dalam bahasa Arab. Dan disitulah semuanya didapati berbagai kerusakan dan kelainan. Ikhwani fiddin azzaqillah, berbagai bibit bid'ah sudah muncul sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bid'ah khawarij. Waktu Rasulullah SAW masih hidup, sudah ada nenek moyang mereka, yaitu Dzul Khuwaisirah, yang ketika itu datang kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa pembagian pampasan perang. Dia menyatakan, ya Muhammad adil fa'inna kalam ta'adil, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu karena kamu tidak berbuat adil. Bibit reaksioner yang ketika itu Umar ibn Khattab, ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, kalau saya tidak bisa berbuat adil, maka siapa lagi yang berbuat adil di muka bumi ini? Dan Umar menyatakan, dani ya Rasulullah, atridauna fahadal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku memukul, memenggal lehernya munafik ini. Dan Rasulullah SAW melarang dan menyatakan akan keluar dari punggungnya orang ini bibit-bibit munafik yang mereka itu, bibit-bibit khawarij yang mereka itu, kata Nabi, ibadahnya, kalau kamu lihat ibadahnya, ibadahmu gak ada apa-apanya. Mun yang dikatakan oleh Nabi ini sohadat, gak ada apa-apanya. Artinya luar biasa ahli ibadah, puasanya, sholatnya, bacaan Qurannya luar biasa. Ini bibitnya sudah ada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian meledak bibit ini dalam bentuk terbuat gerakan disersi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. di kampung Haura, di Iraq, dan di sanalah kemudian mereka melakukan gerakan pemberontakan, dan oleh sebab itu mereka dinamakan Haruriyah karena memang markas besarnya mereka, Mabes Khawarij, ialah di Haura, sehingga dikatakan Haruriyah. Sudah ada di kita. Muncul pula di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bid'ah Rafidah Abdullah bin Sabah. Muncul berbagai yang lainnya terus. Datang terus, tapi mereka berhasil dipukul mundur, dan mereka adalah api dalam sekam zaman-zaman pemerintahan, tapi terus bergerak, tetap menyala. Bid'ah Qadariyah, bid'ah Jabriyah, semuanya itu muncul di zaman-zaman pemerintahan Umayyah, Khilafah Umayyah. Tapi ketika ditemukannya kitab-kitab tersebut di zaman Yahya bin Khalid bin Barmak itu tadi, mereka bagaikan ledakan penyakit yang dahsyat sekali, seolah-olah mereka mendapatkan hujjah untuk membela bid'ahnya masing-masing. Begitu. Dan dikenallah sejak itu bahwa Yahya bin Khalid bin Barmak yang dipuji-puji sampai hari ini oleh kaum orientalis, ya, sebagai seorang tokoh intelektual Islam yang sangat berjasa untuk membangkitkan kembali filsafat Yunani kuno yang telah dikubur oleh kerajaan Romawi di negerinya, di negeri asalnya, kemudian dibangkitkan kembali, sehingga Yahya bin Khalid bin Barmak ini mujaddid bagi mereka, membangkitkan kembali filsafat Yunani ini di zaman tersebut. Tokohnya muncul setelah itu Al-Farabi, terus menjadi tokoh seorang yang sangat gandrung mempelajari kitab-kitab filsafat itu, dan semuanya mempunyai satu kesimpulan bahwa akal adalah Al-Faidul Akbar, kata mereka. Al-Faidul Akbar, limpahan hikmah yang paling agung. Karena itu, kata mereka, akal inilah sebagai sumber kebenaran. Oleh sebab itu, semua harus tunduk kepada akal. Ikhwanna fiddin a'azzakumullah. I'tiqadnya mereka, i'tiqadnya atau keyakinan yang menyatakan tentang keagungan akal ini, yang harus akal ini diakui, diimani sebagai sumber kebenaran itu tadi, Al-Faidul Akbar ini tadi, itu i'tiqad. Nah, kemudian hujahnya ialah Al-Qiyas. Yaitu upaya untuk mengkiaskan hal gaib, perkara gaib, perkara yang tidak bisa dicapai oleh panca indera kita itu, dengan hal hadir, perkara yang bisa dicapai oleh panca indera kita, sehingga mengukur perkara gaib itu dengan perkara hadir. Yang terkena apa? Pengenalan kepada Allah rusak. Kenapa mengukur Allah dengan dengan makhluk? Mengukur sifat-sifat Allah dengan makhluk, kias. Memang kiaskan Allah dengan makhluk, artinya menyerupakan Allah dengan makhluk, menganggap ada unsur keserupaan Allah dengan makhluk. Karena itu Allah diukur dengan makhluk. Akhirnya muncul apa? Pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, atau meyakini keyakinan bahwa sifat-sifat Allah serupa dengan makhluk. Dua ekstrim, ifrat wa tafrit. Ifrat melampaui batas dalam meyakini sifat-sifat Allah sampai menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk, atau tafrit melampaui dalam pengingkaran dan meremehkannya sampai mengingkari seluruh sifat-sifat Allah atau sebagian besar sifat-sifat Allah. Itu dalilnya. Dalilnya ialah al-qiyas. Dalilnya agama ini, agama filsafi. Akhlaknya ialah al-khusumatu wal-jidal. Mempertentangkan satu keterangan dengan keterangan yang lainnya, atau mendebat segala keyakinan-keyakinan itu dengan prinsip objektivitas filsafat Yunani yang menyatakan kalau kamu ingin objektif, harus kamu tidak terlibat sama sekali dengan keyakinan itu, kemudian kamu menilainya, baru objektif. Kalau kamu masih ada keterlibatan atau ada hubungan dengan perkara keyakinan itu, kamu selalu subjektif, katanya, dalam menilainya. Jadi kalau kamu mau objektif dalam menilai Islam, haruslah kamu jangan mempunyai keterlibatan apa-apa dengan Islam. Kemudian kamu menilai dari luar Islam, apakah Islam itu benar atau tidak. Setelah itu baru kamu akan bisa objektif, katanya. Nah, kalau orang Islam bagaimana? Kalau orang Islam gak mungkin keluar dari Islam. Karena itu yang paling objektif penilaian terhadap Islam ialah dari orang non-Muslim. Ini akhlaknya, suluknya. Nah, ibadahnya agama ini ialah at-tafakkur wa takhayyul. Merenung, berpikir dan merenung yang sesungguhnya khayal. Taswilus syaitan, yang sesungguhnya ini adalah upaya dari syaitan untuk membuat angan-angan kepada mereka, seolah-olah kalau dia mempercayai, kalau dia dalam menilai sesuatu itu betul-betul hanya menilai dari dirinya sendiri, itu adalah lambang kepercayaan yang prima kepada diri sendiri, percaya diri, kekuatan kepribadian, dan yang sejenisnya itu. Hasyadillah, yang seperti ini dianggap sebagai kesempurnaan seseorang. La haula wala quwata illa billah. Ya manusia, kamu itu adalah goluman jahula. Kamu itu adalah sangat zalim, sangat bodoh. Hai manusia, kamu itu adalah orang-orang yang suka mendebat. Hai manusia, kamu itu adalah dha'ifah, khuliqal insanu dha'ifah. Wa kana al-insanu akthara syai'in jadala. Manusia kamu ini diciptakan dengan lemah. Wa kana al-insanu akthara syai'in jadala. Dan manusia itu adalah paling banyak debatnya. Tabiat kamu yang jelek-jelek lengkap pada dirimu. Kamu ini lemah, kamu ini sangat zalim, kamu ini sangat bodoh. Kamu ini halu'a. Khuluqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kalau ditimpa dengan malapetaka, dia itu putus asa. Kalau ditimpa dengan kenikmatan, dia itu bakhil. Serba bodoh akhlakmu, serba jelek tabiat dasarmu. Hei manusia, kok kamu mau percaya diri dengan kebobrokan itu? Miskin, wallahi manusia miskin. Miskin. Ya ayuhan mas, antumul fuqara'u lillah. Allah ghaniyyun hamid. Hei manusia, kamu itu fuqara, butuh kepada Allah. Dan Allah itu ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan terpuji. Aina anta ya insan? Di mana kamu wahai manusia dengan berbagai kelemahanmu itu, kemudian kamu menyatakan cukup dengan diriku, percaya diri, lambang kesempurnaan kepribadian ialah kalau orang itu percaya diri, dan kalau percaya diri itu ialah mencukupkan dengan at-tafakkur wa takhayyul. Akhirnya lebih senang jadi pemikir daripada jadi ulama, mutafakir. Lebih senang jadi mutafakir, jadi pemikir daripada seorang alim, orang yang berilmu. Lebih bangga kalau yang dikemukakan itu adalah produk akalnya sendiri yang kemudian digelari dengan petentang-petentang adalah hasil terobosan baru, pikiran, keberanian untuk melakukan studi krisis atau kritis. Hasil gelar-gelar yang diberikan, kemudian setelah dia menuliskan produk-produk hasil pikirannya itu dikumpulkan, kemudian dinamakan berbagai hasil pikiran-pikiran dan lamunannya itu dengan al-qawati'ul aqliyah, kepastian-kepastian akal. Ya Allah, miskin. Membuat kepastian di atas sesuatu yang tidak pasti, di atas sesuatu yang mutazaajah, sesuatu yang goncang. Apakah ini namanya kekuatan kepribadian? La hadza, tidak demikian. Hasyalillah, amat jauh yang demikian ini bagi Allah untuk menciptakan agama yang demikian. Ibadahnya at-tafakkur wa takhayyul. Semakin banyak tafakkur, semakin banyak berzikir, mencari apa yang dikatakan oleh mereka qawati'ul aqliyah, kepastian-kepastian rasional, itu semakin hebat. Berarti orang tersebut semakin dekat kepada Allah. Waliullah, begitulah agama filsafat dan kesubahannya ialah at-tahayyul, kebingungan. Karena karena tidak mau dia mengatakan bahwa apa yang sedang dia rasakan itu adalah kebingungan. Maka mereka katakan kebingungan itu ialah sebagai liberalisasi. Pilar-pilarnya serba terentang-terentang. Ini adalah liberalisasi. Karena itu, karena saya tidak mampu untuk memecahkan problem ini, maka kita buka saja pintu ijtihad. Membuka pintu ijtihad. Silakan, nah silakan. Anda berpikir, ya silakan. Diajak bingung bareng. Itu kesudahan. Sehingga karena semua rame-rame yang mencoba cara dia jalan hidup dia itu mendapati apa yang ada pada dia, yaitu kebingungan itu, akhirnya apa? Kalau begitu kebenaran itu dikolongkan dalam perkara nisbiyat, perkara nisbi, tidak ada yang mutlak di alam. Yang mutlak itu hanya di alam pikir, sedangkan di alam nyata tidak ada yang mutlak. Begitu terus lingkaran setan melilit dia, melilit mereka, dan karena merasa gengsi untuk mengakui kebingungannya itu, akhirnya dia mengajak orang rame-rame dengan berbagai kebingungannya itu, dan kemudian menggelari berbagai kebingungan-kebingungan itu dengan istilah-istilah yang mentereng-mentereng. Miski wallah, orang seperti itu miski, dia tidak sadar bahwa sungguhnya dia itu tidak mungkin bisa lepas dari berbagai tabiat-tabiat jelek manusia yang diterangkan oleh Allah yang menciptakannya. Allah Maha tahu adonan kamu, hai manusia. Karena itu Allah memberitahu apa adonan kamu itu, hai manusia. Kamu wallahi tidak akan bisa lepas dari tabiat-tabiat jelek itu yang merupakan adonan kamu sehingga kamu tercipta seperti ini, kecuali kalau kamu mengakui bahwa antumul fuqara, kalian ini adalah orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah. Akui, kamu harus kenal Allah. Kalau kamu tidak kenal Allah, kamu tidak akan kenal dirimu. Kalau kamu tidak akan kenal dirimu, wallahi kamu tidak akan kenal lingkunganmu. Kalau kamu tidak kenal lingkunganmu, wallahi kamu tidak akan kenal kawanmu siapa dan lawanmu siapa. Dan kalau kamu tidak kenal kawan lawan, kamu akan zalim, memperlakukan kawan sebagai lawan, memperlakukan lawan sebagai kawan. Nah, kalau sudah kamu tidak kenal segala yang mestinya kamu kenal itu, sehingga kamu berbuat zalim itu, akhirnya kamu tidak kenal masa depanmu. Meraba demi meraba di dalam berbagai ketidakpastian. Padahal kalau kamu mengakui kelemahan kamu itu, kamu akan bisa lepas dari tabiat-tabiat jelek itu. Coba, Allah selalu menyebut tabiat jelek, kemudian Allah mengecualikan. Wal asr, innal insana lafi khusr. Wal asr, al-masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya, memang demikian. Keumuman manusia itu demikian. Kemudian Allah kecualikan. Ini adalah amal. Wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Ini yang selamat dari tabiat jeleknya dia itu. Yang akibat tabiat jeleknya itu dia menjadi fi khusr, dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman. Kemudian kalian yang saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kecuali orang yang beriman, beramal dan beramal saleh, dan saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Ini yang dikecualikan. Abdi, kalau Allah beritakan ini kecuali, maknanya kata para mufassirin, karena memang menunjukkan betapa sedikitnya yang bisa selamat itu. Iya, manusia ini dengan berbagai tabiat-tabiat jelek yang sebagaimana diberitakan Allah di dalam firman-Nya, firman-firman-Nya sebagaimana yang saya nukilkan tadi. Kemudian Allah ketika memberitakan khuluqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ya, jadi sedikit memang yang berhasil melawan berbagai kebobrokan tabiatnya itu, memang sedikit yang berhasil lepas dari tabiat-tabiat jeleknya itu. Dan itulah sebabnya Allah memberitakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang mau syukur. Ya, kebanyakan manusia memang tabiatnya ialah sebagaimana Allah katakan aktsara syai'in jadalah, banyak mendebat. Nah, jadi memang adonan kita ini dan asal kita ini mimma innahi, dari air yang hina, hina bau mani, yang jalannya keluar mani, yang kemudian menjadikan kita ini tetanggaan dengan jalannya kencing, air kencing, selangnya kencing, kotor, najis. Itu asalmu, hei menungso. Wahai sekalian manusia, kamu petendang-petendang, maaf-maaf, kamu itu sesungguhnya adalah kompai. Pada dirimu itu ada kotoran, kamu bawa kemana-mana, yang kamu keluarkan sewaktu-waktu yang ditentukan. Ya, kalau gitu apa yang dijadikan bahan untuk sombongnya manusia itu tadi, dengan merasa kalau dia berhasil membuat satu produk berpikir dari dirinya semata-mata berarti hebat, apa yang kamu sombongkan? Ingat, begitulah hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Maka bid'ah-bid'ah tersebut yang meledak dalam bentuk ledakan penyakit yang dahsyat menyebar di kalangan kaum muslimin itu, Allah tentukan, dan Allah memang tidak menyelisihi janji. Yang Allah janjikan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khalaqahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik, sebagaimana yang diterangkan tadi. Allah berjanji melalui lisan Rasul-Nya bahwa dia akan memunculkan di umat ini ta'ifah, sekelompok min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu zahirin alal haq, menampilkan, memenangkan Allah. Ini janji Allah. Bahkan Allah katakan melalui lisan Rasulnya, la yadurruhum man khalaqahum. La yadurruhum man khalaqahum. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Ya, sudah dalam keadaan mayoritasnya bobrok seperti itu, mengikuti tabiat yang jelek itu tadi, kotor seperti itu tadi, mayoritasnya manusia demikian, sementara ahlul hak sedikit. Sehingga Allah ketika menyebut mereka dengan kalimat illa, kecuali, yang dikecualikan itu dikatakan oleh para mufassirin, ya sedikit, ya sedikit ghuraba, orang-orang yang ghuraba yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban fatuba lil, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ini semula dulu bermula dalam keadaan asing, kemudian akan kembali di belakang hari kepada keasingannya, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Tetapi mereka mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kekuatan zahirina alal haq. Kekuatan mereka di sini disebutkan oleh Allah zahirina alal haq, mampu untuk menampilkan alal haq arusnya batil, mayoritas manusia dalam kebatilan, mayoritas manusia dalam kekotoran pikiran, kezaliman, dan berbagai kejahatan-kejahatan mereka. Mereka mayoritas dalam keadaan khusranul mubin.